بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan berbagai karunia-Nya. Walhamdulillah, hari-hari kebahagiaan, hari makan dan minum dan zikrullah telah kita lalui, barakallahu fikum, telah kita nikmati dengan hidangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan, hidangan daging kurban, barakallahu fikum, yang Allah memerintahkannya untuk kita memakannya dan bersedekah dengannya. فَإِذَا وَجَبَتْ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. Apabila unta atau badanah tersebut telah jatuh ketika di nahar, فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, maka makanlah kalian semua dan beri makanlah al-qani' wal-mu'tar. Barakallahu fikum. Walhamdulillah, hal itu telah kita laksanakan. Tinggal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat itu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pada masa yang akan datang, tahun yang akan datang, Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan dan melimpahkan anugerah-Nya kepada kita sekalian. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sepantasnya bagi kita, barakallahu fikum, setelah mendapatkan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha kita membangun ketaatan berikutnya, barakallahu fikum. Menyiapkan diri untuk kita berjuang, menyiapkan semangat kita, barakallahu fikum, untuk kita kembali belajar menuntut ilmu, barakallahu fikum, menambah ilmu pengetahuan, memurajaah durus-durus yang telah kita dapatkan, barakallahu fikum. Biasanya tahun-tahun yang telah lewat, barakallahu fikum, dimulai atau mulai pada setelah selesai daripada Idul Adha, kita memasang semangat hadir di majlis ilmu, barakallahu fikum. Namun sekarang, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala belum mengizinkan untuk kita mengadakan majlis seperti biasanya. Namun hal itu, barakallahu fikum, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap kita bersemangat dan menggali dan mengkaji, barakallahu fikum. Dimungkinkan, barakallahu fikum, bagi ikhwah atau juga ummahat, barakallahu fikum, kalau belum ada, barakallahu fikum, keputusan majlis, bolehnya majlis seperti biasa dan terangkatnya COVID-19 ini, ya kemungkinan bagi ikhwah juga, barakallahu fikum, untuk mengadakan belajar jarak jauh guna memurajaah dan tetap menjaga semangat belajar, barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya. Kita lanjutkan kepada ras kita, barakallahu fikum. Kajian kita dalam Kitabus Salah masih di dalam bab al-awqat, waktu-waktu salat. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang terakhir dari babul awqat atau mawakit, mawakitis salah, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, الحديث الحادي عشر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحاني فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب dari sahabat Jabir bin Abdullah. Yang semoga beliau sahabat Umar yu'ib, mencela, memaki mereka kafir Quraisy. Wa yashtumuhum, sama syatama yashtumu, mencaci, memaki, mencela. Haitsu syaghaluhu, dikarenakan mereka orang-orang kafir Quraisy tersebut, syaghaluhu, menyibukkan beliau, menyibukkan sahabat Umar dan sahabat yang lain dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pelaksanaan salat asar. Famakada yusalliha, hampir saja beliau tidak melaksanakan salat asar tersebut. Hatta kadati syamsu taghrub, sampai matahari mau terbenam. Hampir matahari terbenam. Fa akhbarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada beliau annahu huwa lam yusalliha, bahwasanya beliau sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam belum melaksanakannya. Wa akada dzalika bil qasam tatminan li Umar radhiyallahu anhu wa isyaran bi azami ta'khir. Wa akada, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakid, menguatkan bahwasanya beliau belum melaksanakan salat asar, beliau menguatkan beritanya dengan qasam, dengan sumpah, wallahi ma sallaituha, demi Allah saya juga belum melaksanakannya. Dikuatkan dengan sumpah tatminan li Umar radhiyallahu anhu, untuk memberikan ketenangan kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu. Wa isyaran bi azamati ta'khir, dan juga merasa, memberikan perasaan bahwasanya betapa besarnya mengakhirkan waktu salat tersebut. Naam. Thumma qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, waman ma'ahu ila wadi Buthan, dan para sahabat yang bersama beliau berdiri menuju suatu lembah yang disebut dengan Wadi Buthan, lembah Buthan. Fatawaddau minhu lis-salah, kemudian mereka para sahabat berwudu untuk salat asar. Thumma shalla bihimul asra, kemudian Rasulullah SAW salat bersama para sahabat salat asar. Ba'dan gharabati syams, setelah matahari terbenam, setelah habis waktunya. Wa shalla ba'daha al-maghrib, kemudian beliau melaksanakan salat maghrib setelah salat asar. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Tetap barakallahu fikum dalam kondisi apapun beliau menegakkan salat fardu. sesibuk apapun, dengan peperangan sekalipun, bahkan habis waktu, tetap Rasulullah SAW melaksanakan seruan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sholat wajib. Demikian juga para sahabat mendapatkan pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Tentunya hal ini menunjukkan kepada kita tentang agungnya perkara sholat lima waktu ini. Walaupun setelah habis waktunya, keluar waktunya, dikarenakan perkara besar, perkara perang, tetap Rasulullah SAW dan para sahabatnya menegakkan sholat tersebut. Barakallahu fikum. Maka sangat-sangat disayangkan, barakallahu fikum, bagi sebagian kaum muslimin yang lemah semangatnya untuk melaksanakan sholat. Tidak terpanggil dengan seruan-seruan azan di masjid-masjid mereka. Tidak melaksanakan sholat sepertinya perkara sepele. Sepertinya bukan perkara dosa. Waliyadzubillah. Padahal barakallahu fikum, salat merupakan tiang agama Islam ini. Rasul amri. Puncak dari segala urusan Islam. Al-jihad fisabilillah wa amuduhu as-salah. Dan tiang daripada Islam ini adalah salat. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan, atau sahabat yang lain, nah, tidak ada yang mereka anggap meninggalkannya sesuatu perkara kekufuran, atau nah, orang yang meninggalkannya dan tidak akan mendapatkan bagian kecuali dalam perkara salat ini. Artinya orang yang meninggalkan sholat tidak mendapatkan hak bagian, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat adalah sangat-sangat berbahaya agamanya. Maka barakallahu fikum, bagi kaum muslimin dan muslimat, hendaklah barakallahu fikum menyadari perkara salat adalah perkara yang agung di dalam Islam ini. Jangan dilalaikan, barakallahu fikum, jangan disia-siakan. Lebih-lebih jangan sampai seseorang meninggalkan salat lima waktu ini. Bagi kita kaum muslimin yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesadaran tentang besarnya perkara sholat yang lima waktu ini, maka barakallahu fikum, untuk lebih semangat dan lebih serius melaksanakan kewajiban yang besar ini. Salat ini adalah sangat agung barakallahu fikum pengaruhnya terhadap kehidupan kaum muslimin di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu, salat lima waktu, salat faraid, bisa menahan, mencegah dari perbuatan fahisyah dan dari perbuatan mungkar, kemaksiatan-kemaksiatan. Seseorang barakallahu fikum apabila telah benar melaksanakan salat dengan zahirnya dan batinnya, maka faidah salat tersebut akan dia rasakan di dunia ini barakallahu fikum. Terhalangi, tercegah dari perbuatan-perbuatan fahisyah, kekejian dan kemungkaran, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan. Fawaidul hadis, faidah-faidah hadis. Yang pertama, jawaz sabbil kuffar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarra Umar ala zalik. Salah satu faidah pertama daripada hadis ini adalah bolehnya mencaci, memaki orang-orang kuffar, mencela, boleh mencela mereka, lebih-lebih ketika mereka berbuat makar, berbuat jahat kepada kaum muslimin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarra Umar ala zalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan hal itu kepada sahabat Umar. Tidak melarang Umar bin Khattab, padahal Umar ketika itu ya'ibuhum wa yashtumuhum wa yasubbuhum, mencela memaki mereka orang-orang kufar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak melarang mereka, tidak melarang beliau sahabat Umar. Ini menunjukkan jawaz bolehnya nam sabbul kufar, syatmul kufar. Faedah yang kedua, jawazul half biduni talabin idza kana fihi maslahah. Bolehnya bersumpah tanpa ada permintaan apabila ada maslahat padanya pada sumpah tersebut. Nabi tidak diminta sumpah oleh Umar bin Khattab, tetapi beliau mengatakan, "Wallahi ma sallaituha." Demi Allah, saya pun belum melaksanakan salat. Ini sumpah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'kid, menguatkan tadi untuk memberikan ketenangan kepada sahabat Umar bin Khattab dan juga menerapkan syiar bahwasanya perkara mengakhirkan salat adalah sangat besar, bukan permasalahan sepele. Jelas maslahat dari sumpah tersebut memberikan ketenangan kepada sahabat Umar yang datang dalam keadaan marah dalam keadaan marah kepada kafir Quraisy. Yang ketiga, faedah yang ketiga. An qada al-fawaid 'ala at-tartib. Yubda'u bil-ula fal-ula. Ini syahid, faedah yang ketiga adalah faedah sebagai syahid di dalam bab kita mawaqitish shalah yang berkaitan dengan waktu-waktu salat, yaitu bahwasanya mengqada salat-salat yang luput ala tertib harus sesuai dengan urutannya, urutan waktu. Mengqada salat-salat yang luput barakallahu fikum adalah harus sesuai dengan tertib urutannya, urutan waktu salat. Yubda'u bil-ula fal-ula, dimulai dari waktu yang pertama kemudian yang pertama. Waktu 6 tadi Rasulullah SAW melaksanakan salat asar, namun walaupun telah habis waktunya dengan matahari terbenam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan salat asar dulu, kemudian selesai asar baru melaksanakan salat maghrib. Walaupun terjadi salat asar, berarti belum terjadi pada waktu salat maghrib. Tetapi salat asar di situ dinyatakan sebagai qadha. Nah, karena habis, karena dilaksanakan di luar waktunya. Ya, di dalam sunnah bahkan ketika terjadi luput dari sholat nafilah, sholat rawatib, sholat sunnah sekalipun, nah, yang terjadi pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu ketika beliau di perjalanan, tidak dibangunkan kecuali oleh enam sinar matahari, maka beliau barakallahu fikum tetap melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh terlebih dahulu. Sholat sunnah sebelum subuh yaitu 2 rakaat. Kemudian setelah itu Bilal mengumandangkan iqamah. Kemudian Rasulullah SAW memimpin sholat subuh barakallahu fikum. Bukan hanya sholat subuhnya saja yang beliau laksanakan, bahkan sholat sunnah sekalipun, sholat sunnah rawatib qobliyahnya pun beliau laksanakan. Itu sunnah datang seperti itu. Barakallahu fikum. Taiballahu ta'ala lan yaktafi bihadzal qadar. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum terus memberikan semangat kepada kita untuk menambah 6 ilmu pengetahuan barakallahu fikum, membaca dan menggali kitab-kitab para ulama. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.